pembahasan kita pada poin yang kelima dari syurut la ilaha illallah. Naam, kita telah membacakan keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah, bahwasanya syarat yang pertama adalah al-ilmu yang menafikan kejahilan. Syarat yang kedua adalah al-yaqin al-munafil syak, yaitu keyakinan yang menafikan keraguan. Syarat yang ketiga adalah al-qabul al-munafi lirrad, yaitu penerimaan yang menafikan penolakan. Dan syarat yang keempat adalah al-inqiyad wal-istislam, yaitu tunduk dan patuh terhadap seluruh kandungan dari kalimat la ilaha illallah dan tidak ada penentangan terhadapnya, menafikan penentangan. Kemudian yang kelima adalah ad-sidqu al-munafi lil-kadzib, yaitu jujur dan menafikan kedustaan. Naam. Kemudian beliau penulis rahimahullahu taala berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari syarat yang kelima ini adalah as-sidqu al-munafi lil-kadzib, yaitu jujur dan menafikan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka an yutraku an yaqulu amanna, mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah, tidak difitnah. Naam, dengan berbagai fitnah, dengan berbagai jenis-jenis ujian. Maka konsekuensi iman adalah mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis-jenis ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dengan berbagai ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang jujur. Wala ya'lamanna Allahul kadzibin, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Naam, yakni tujuan daripada ujian tersebut atau fitnah tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala membedakan siapa orang-orang yang jujur di dalam menghadapi ujian dan fitnah-fitnah tersebut, dan siapa orang-orang yang kadzibin, yang berdusta. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nallahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah membiarkan kalian di atas keimanan-keimanan kalian hingga Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Dengan ujian itu Allah mengetahui siapa orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk. Nah, maka barakallahu fikum, tujuan daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin muslimat, adalah untuk Allah mengetahui siapa dari mereka yang jujur dari yang dusta, dan siapa dari mereka orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruknya. Naam, barakallahu fikum. Demikian Allah merupakan sunnatullah. Orang-orang yang mengaku beriman, bertambah keimanannya, maka mereka akan semakin bertambah pula ujiannya, semakin berat pula cobaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyaddun nasi bala'an adalah al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Ya, ujian yang paling berat dari manusia itu adalah para nabi. Kemudian setelahnya. Barakallahu fikum. Maka tidak mungkin kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat yang lain terkait dengan syurga Allah. Naam, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah kalian menyangka mau masuk syurga? Antadkhulul jannata walamma ya'tikum, sementara tidak belum datang kepada kalian ujian, cobaan, sebagaimana ujian itu menimpa orang-orang sebelum kalian, minal ba'sa'i wadara, dari kesulitan, madarat, wazulzilu, keguncangan dalam kehidupan, dan seterusnya, barakallahu fikum, dari ujian-ujian yang menimpa orang-orang yang beriman sebelum kalian. Naam, barakallahu fikum, sampai-sampai beratnya ujian itu, orang-orang yang bersama Rasul, bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah ta'ala menghibur mereka, para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, jika kalian bersabar, jika kalian komitmen, istiqamah di atas iman, di atas takwa kalian, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat. Naam, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita semua, hendak menguji hamba-hamba Allah dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang solehin, muslihin, orang-orang yang soleh pada dirinya, bukan saja soleh pada dirinya, tetapi juga muslih, yakni soleh pada orang lain, yakni melakukan perbaikan-perbaikan, berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Naam, karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menunda azabnya, siksaannya kepada umat manusia ini, karena di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang muslihun, bukan solehun, muslihun. Kalau sekedar soleh pada dirinya saja, maka azab Allah tidak tertunda. Jika Allah hendak menurunkan azabnya, maka Allah akan turunkan. Tetapi jika ada orang-orang yang muslihun, bukan soleh pada diri mereka saja, tapi mereka berdakwah di jalan Allah, memberi nasihat, memperingatkan manusia, membuat perbaikan-perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia, maka mereka itulah yang menjadi sebab tertundanya azab atau siksaan Allah Ta'ala yang disegerakan di dunia ini. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menyiksa suatu penduduk negeri yang di tengah-tengah penduduk negeri itu masih ada orang-orang yang muslihun. Muslihun, Allah tidak mengatakan solihun, tapi muslihun. Naam, mereka ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, yaitu hadis al-ghuraba. Naam, sebagaimana yang juga beberapa kali saya singgung pada majelis-majelis kita. Naam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghoriban wa sa'udu kama bada fatuba lil ghuraba. Qila manhum ya Rasulullah, qala alladhina yuslihuna inda fasadin nas. Fi riwayatin. Naam, Islam datang dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung surga Tuba bagi orang-orang yang terasingkan. Tuba yakni pohon di surga. Naam, yakni surga. Maka surga bagi orang-orang yang asing tersebut dan diasingkan. Sebagian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu riwayat, yaitu alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang selalu membuat perbaikan-perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Barakallahu fikum, kita menyaksikan di zaman kita sekarang. Naam, mayoritas manusia rusak. Bukan saja kafirin, karena kafirin dan jenis-jenisnya kita tidak pertanyakan. Namun yang kita pertanyakan adalah kaum muslimun, muslimin, muslimat. Naam, mereka tidak peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya menginginkan dunia. Hanya melihat yang zahir dari, yang nampak dari dunia ini. Mereka lalai dengan agama Allah. Mereka lalai dengan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itulah keadaan mayoritas manusia di akhir zaman. Dan kita berada pada akhir zaman, barakallahu fikum. Naam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bagaimana kerusakan manusia di akhir zaman kelak. Dan itu kita persaksikan, barakallahu fikum, di hari-hari kita ini. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga bagi orang-orang yang selalu membuat perbaikan di tengah-tengah rusaknya mayoritas manusia. Nah, demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti menguji kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang salihin, dan juga orang-orang yang muslihun. Bukan soleh pada dirinya saja, tetapi juga muslih pada orang lain. Yaitu melakukan perbaikan kemaslahatan di tengah-tengah manusia. Itulah orang-orang yang muslihun, yang selalu berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, memberi peringatan. Dia tidak diam dari kemungkaran-kemungkaran dengan segala jenis-jenisnya. Naam, demikian, barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan dalam hadis yang lain, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang dekat akan menimpa diri-diri mereka. Naam, maka disebutkan dalam hadis tersebut kejelekan itu tertunda. Naam, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena masih ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang muslihun itu tadi. Naam, yang selalu memberi peringatan kepada manusia. Kemudian beliau juga menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil dari syarat yang kelima adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib. Di antara syarat la ilaha illallah adalah jujur, membenarkan kalimat tersebut dan segala apa yang terkandung di dalamnya dan tidak mendustakannya. Naam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Hadis muttafaqun alaih. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi, jujur dari dalam lubuk hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya api neraka." Naam, orang yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dengan syarat sidqan min qalbihi, jujur dari lubuk hatinya, maksudnya membenarkan apa yang terdapat, terkandung dalam kalimat tersebut, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada yang didustakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia surga dan diharamkan darinya api neraka. Naam, barakallahu fikum. Ini tentunya hadis yang semisal dengan ini sangat luas maknanya, mendalam, sebagaimana pada penjelasan-penjelasan yang telah berlalu. Naam, yang kita sudah jelaskan terkait dengan semua syarat-syarat yang telah berlalu. Naam, saling terkait satu dengan lain, yang lainnya. Kemudian syarat yang keenam, al-ikhlas al-munafi lisyirk, yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan. Wa huwa tasfiyatul amali bi salihin niyyah, min jami'i syawa'ibis syirk. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan, yaitu menjernihkan seluruh amalan-amalan kita dengan niat yang baik, niat yang tulus. Naam, yang terlepas dari segala noda-noda syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya. Allah pemilik agama. Mukhlishina lahuddin. Nah, maka ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita semua untuk mengikhlaskan ibadah kita semurni-murninya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengharapkan semata-mata keridhaan dan pahala dari Allah, mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh amalan-amalan kita, seluruh amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Adapun amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ya, amalan dosa, maksiat atau amalan bid'ah, itu tidak disyariatkan, maka sekalipun pelakunya ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, karena amalan itu bukan ikhlas saja, ada syarat yang kedua, yaitu harus mengikuti sesuai dengan tuntunan syariah. Naam, itu dua syarat yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, itu yang dijelaskan oleh al-imam Qadi bin Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Naam, kata al-imam Iyad rahimahullahu ta'ala, adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan syariah. Naam, itu amalan yang diterima. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Adapun amalan maksiat yang menyelisih syariat atau amalan bid'ah yang menyelisih syariah, yang menentang pensyariatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan diterima walaupun setinggi apapun ikhlasnya. Naam. Kemudian barakallahu fikum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti kelak, yakni di yaumul qiyamah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari lubuk hatinya. Naam, yakni tidak ada syirik. Tidak ada syirik yang kecil ataupun yang besar. Riya, tidak ada riya. Beramal ingin dilihat. Tidak ada sum'ah, beramal ingin didengarkan. Tidak ada ujub, beramal ingin berbangga dengan amalannya tersebut. Ya, Rasulullah berlindung dari tiga hal tersebut dalam doa beliau yang selalu diulang-ulangi. Allahumma inni a'udzubika minar riya wal ujub was sum'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya, ujub dan sum'ah. Karena ini semua membatalkan amalan, membatalkan keikhlasan. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Tiga golongan yang pertama masuk dalam neraka sa'ir, awwalu man tusa'aru bihimun nar, salasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang pertama dicelupkan dalam neraka sa'ir, yaitu orang yang beramal, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, tapi ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu, ingin dikatakan sebagai qari. Naam, kemudian orang yang bersedekah, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian orang yang berjihad, ingin dikatakan sebagai pemberani, kesatria. Semua itu riya, tidak menafikan keikhlasan. Maka dengan sebab itu mereka dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka waliyadubillah. Naam, padahal amalannya adalah amalan yang besar dalam Islam. menuntut ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah, berjihad, itu semua amalan besar di dalam Al-Quran. Namun pelakunya, ujungnya masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak adanya ikhlas. Ya, tidak adanya apa? Ikhlas. Barakallahu fikum. Yakni terdapat dalam amal itu kesyirikan. Baik itu riya ataupun yang lainnya. Nah, dan sebaliknya, kalaupun dia ikhlas, namun amalan itu tidak disyariatkan, maka juga tertolak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa ahdatsa, ahdatsa itu mengada-adakan, menciptakan amalan sendiri tidak disyariatkan oleh kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami yakni Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak mengikuti urusan kami. Fahuwa raddun, amalan itu pasti tertolak. Dalam lafaz Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada urusan dari kami, yakni tidak ada tuntunan dari kami, yakni dari Rasulullah dan para sahabat, maka amalan itu pasti tertolak. Ada dua lafaz dalam Bukhari Muslim, ahdatsa, dalam riwayat Imam Muslim saja man amila. Itu beda maknanya, ya. Ada makna tersendiri pada ahdatsa, itu yang menciptakan, ya. Maksudnya orang yang pertama menciptakan amalan baru dalam Islam, maka dia tertolak. Atau orang yang mengikuti, bukan dia yang menciptakan, ya. Dalam lafadz man amila, itu tidak mesti dia yang menciptakan pertama kali, walaupun dia mengikut kepada orang yang mendahului dia. Tapi amalan itu tidak ada tuntunan dari syariatul Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat, amalan para sahabat, maka amalan itu tertolak walaupun setinggi-tinggi ikhlasnya. Ya, ikhlasnya setinggi apapun akan ditolak. Naam, di antara dalil hal ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna, ya, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dalam salah satu kitab kecil beliau, ya, tentang syarat diterimanya amalan, beliau menukilkan satu riwayat hadis yang dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Ya, Imam Ad-Darimi di dalam sunannya menukilkan sebuah hadis, yaitu kisah dua sahabah, Abu Musa Al-Asy'ari bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, yang di mana awalnya Abu Musa Al-Asy'ari menyaksikan kaum muslimin yang berzikir di masjid. Berzikir, ikhlas, ya, beribadah kepada Allah, berkumpul. Naam. Kemudian sahabat Abu Musa melihat hal itu, beliau merasa tidak mampu untuk mengingkarinya, sehingga beliau mencari sahabat yang lebih senior, datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, melaporkan, "Ya Abu Abdurrahman, aku melihat manusia kaum muslimin berkumpul di masjid, mereka berzikir dengan cara seperti ini, seperti ini." Disebutkan caranya dengan biji-bijian, ya, kerikil-kerikil kecil seperti biji kacang. Satu subhanallah, yang lain alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Naam, berkeliling, ya. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa, ya. Masuklah mereka menyaksikan perbuatan kaum muslimun tersebut. Maka Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ayuhan nas, ma arakum tasnaun." Wahai segenap manusia, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, "Ya Abu Abdurrahman, kami sedang berzikir kepada Allah, kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, ikhlas karena Allah. Ma nuridu bihadza illal khair." Kami tidak menginginkan kecuali pahala kebaikan, ikhlas. Maka dijawab oleh sahabat Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Sungguh sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna indakum." Pembesar-pembesar sahabat masih hidup di tengah-tengah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Beliau sudah diwafatkan baru saja. Asyabuhu lam tabla, pakaian beliau belum punah, masih ada. Aniyatuhu lam tuksar, gelas-gelas beliau masih belum pecah, kalian pakai minum. Gelas yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Naam, kemudian beliau mengatakan, sungguh antum ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, antum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Sungguh kalian berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara ini, ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Jadi ada dua pilihannya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu cara kalian beribadah ini walaupun ikhlas, tapi ini cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, khususnya Khulafaur Rasyidin Al-Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang diambil masuk surga tidak melakukan amalan itu. Mereka masih hidup. Tapi kalian sudah membuat amalan-amalan baru. Maka sebab itulah beliau mengatakan, kalian merasa lebih benar agamanya daripada agamanya Rasulullah, atau kalian jatuh dalam pintu-pintu kesesatan. Nah, kembali mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu bihada illal khair, kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Maka kembali dijawab oleh beliau, wa kam min muridin lil khair la yusibahu, berapa banyak orang yang berniat ikhlas menginginkan pahala kebaikan namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu pernyataan sahabat Abu Abdurrahman, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Syekhuna Al-Abbad. Naam. Ya, di dalam Sunan Ad-Darimi. Barakallahu fikum. Walhasil ini merupakan dalil bahwasanya amalan itu tidak cukup ikhlas, namun dia wajib mengikuti tuntunan dan cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin dal mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis ini mencapai tingkat mutawatir, barakallahu fikum, saking banyaknya jalan-jalannya. Dan jangan kita dengarkan orang-orang yang membuat syubhat bahwa hadis ini hadis palsu atau hadis lemah. Ya, para imam muhaddisin mensahihkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Gigit kuat-kuat dengan geraham-geraham kalian, jangan lepaskan. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diadakan. Karena sesungguhnya semua perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu dalam kesesatan, dan semua kesesatan dalam neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, barakallahu fikum, bahkan dijadikan sebagai khutbatul hajah. Ya, khutbah beliau di momen-momen beliau berceramah. Ya, baik itu di khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau di khutbatul nikah bahkan. Beliau membacakan hadis ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai detik ini mereka selalu membuka, ya, ceramah-ceramah mereka, majelis-majelis mereka dengan hadis ini. Naam. Demikian barakallahu fikum. Syarat yang keenam adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk, yaitu wajibnya ikhlas dan menafikan segala bentuk kesyirikan. Naam. Belum azan ya? Belum. Sudah masuk waktu isya. Belum azan. Nah, kita selesaikan kalau begitu syarat yang ketujuh. Enam atau ya, ada yang menyebutkan tujuh syarat, ada yang menambah satu syarat jadi menjadi delapan. Laba syarat yang ketujuh adalah al-mahabbatu li hadhihi al-kalimat thayyibah wa lima tadat wa dallat alayhi wa li ahliha al-amilina biha al-multazimina bi syurutiha. Yaitu syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu wajib cinta terhadap kalimat tersebut. Menafikan apa? Kebencian. Tidak ada kebencian sedikit pun. Naam. Mencintai kalimat thayyibah tersebut dan segala apa yang terkandung di dalamnya, yang ditunjukkan dari makna-maknanya, dan juga mencintai ahliha, pemilik, ya, kalimat tersebut. Yakni orang-orang yang komitmen dengan kalimat tersebut, kita wajib mencintai mereka. Naam, yang mereka itu al-multazimina bi syurutiha, komitmen dengan syarat-syaratnya. Wa bughdu ma naqada dzalik, dan membenci segala hal yang menentang kalimat tersebut. Naam. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain daripada Allah, yakni kesyirikan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai kesyirikan-kesyirikan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini syirik, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka itu hanya cintanya hanya kepada Allah dengan cinta yang tertinggi, asyaddu hubba, cinta yang paling, yang sangat. Naam, oleh karena itu tidak boleh kita mencintai sesuatu apapun melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi cinta kita yang tertinggi, terpuncak adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan, aku, engkau adalah orang yang paling tercinta. Ya, tidak boleh, barakallahu fikum, kita mengatakan yang paling tercinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan, aku mencintaimu karena Allah. Itu yang benar. Ya, sebagaimana bimbingan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, ketika kita mencintai saudara kita, kita katakan, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Maka kita menjawab, alhamdulillahilladzi ahbabtani, alhamdulillahilladzi ahabbaka Allahulladzi ahbabtani fi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, yang semoga Allah mencintai engkau disebabkan karena engkau mencintaiku karena Allah. Itu jawabannya. Nah, maka tidak boleh kita berlebihan dalam mengucapkan cinta kepada makhluk. Oleh karena itu beliau menukilkan kepada kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, hadis yang ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga hal, barang siapa yang telah berada di dalamnya, maka dia merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya. Nah, yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu melainkan cinta karena Allah. Nah, cinta karena Allah adalah orang yang mencintai seseorang di dalam rangka menambah keimanannya, ketakwaannya, amalan solehnya kepada Allah. Bukan mencintai seseorang lalu dia melanggar hukum Allah. Ini bukan cinta karena Allah. Ya, tapi cinta karena dunia. Barang siapa yang cintai seseorang lalu dia menggugurkan prinsip agamanya, maka sesungguhnya dia tidak mencintai orang itu. Nah, cinta karena Allah adalah orang yang semakin menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menguatkan amalan solehnya. Itulah cinta karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu kama yakrahu an yukdzafa fin nar. Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, dia benci untuk kembali menjadi kufur. Kama yakrahu an yukdzafa fin nar, sebagaimana bencinya dia jika dia dicemplungkan ke dalam api neraka. Nah, semua kita tidak suka, tidak senang untuk dimasukkan ke dalam neraka, waliyadu billah. Maka kita membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala menyelamatkan kita darinya. Nah, maka ini tiga hal, siapa yang berada di dalamnya, yang menegakkannya, mengamalkannya, sungguh dia telah merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Nah, ini manisnya iman. Bukan manisnya iman adalah apa? Wahdatul wujud, yaitu kalau merasa sudah menyatu dengan Allah, ya sudah melebur dirinya dengan Allah Ta'ala, naudzubillah, itu kesyirikan, bukan apa? Mahabbatullah. Naam. Maka bukan manisnya iman. Ya, manisnya iman adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalam Bukhari Muslim. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrafa wa an yukraha wa an yakraha an yauda ila al-kufr kama yakrahu ba'da an qadahu Allahu ta'ala kama yakrahu an yughdhaba finnar. Naam, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya, dari seluruhnya. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kecuali karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Barakallahu fikum. Sambil menunggu adzan, saya ingin ta'liq sedikit, ada komentar sedikit terkait dengan syarat ketujuh ini. Apa yang biasa saya dengarkan dari kebiasaan sebagian kaum muslimin, orang-orang yang punya semangat dalam beramal, dalam beribadah. Nah, terkadang ya seorang figur menggambarkan sebuah mahabbah, cinta itu berlebihan dan mengandung kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang paling puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan, suami istri misalnya, suami terhadap istrinya, ya, dia mengatakan bahwa istriku adalah yang paling tercinta dan cintaku terhadapnya adalah di dunia, di alam kuburnya dan sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Kalimat ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi. Ya, tidak boleh kita melafadzkan kata-kata tercinta karena itu khusus untuk Allah Ta'ala. Nah, dalam bahasa Indonesia ter itu yang paling, ya. Ter, artinya tidak ada di atasnya. Walaupun dia maksudkan adalah tercinta itu di kalangan makhluk. Adapun Allah, dia tidak, bukan itu yang dia maksudkan. Tapi seorang muslim yang baik itu menjaga kalimat-kalimatnya. Ya, lafaz-lafaz yang dia ucapkan itu dijaga, jangan sampai dia terjatuh dalam pelanggaran atau kaidah-kaidah syariat. Demikian barakallahu fikum, sehingga ya ucapan yang seperti ini tidak dibenarkan. Dalam Islam cukup kita mengucapkan aku mencintai istriku karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami di akhirat kelak menjadi penduduk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Naam, wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.